Menarik waktuku ke hulu, memelas aku menatap ke langit. Adakah nasib cinta berubah dari yang mendung menjadi terang? Bila ku punya kesanggupan menghapus semua lumpur di hidupmu, sementara di ujung hatiku tak sabar ingin membawamu pergi. Bila nanti waktu telah hadir, saatnya kau bersama diriku, ku hanya ingin berdiri di depan rumah Allah mengucap hamdalah. Berdua di tanah haram nanti, ku kan bersumpah demi apapun, kan ku lindungi cinta kita berbalut selimut bertatakan kalangmu ya kesanggupan menghapus semua lumpur di hidupmu, sementara di ujung hatiku tak sabar ingin membawamu pergi. Bila nanti waktu